Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang cara menentukan awal Ramadan, begitu pula awal Syawal, yaitu kesepakatan kaum muslimin, para ulama, generasi sahabat dan tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu dengan dua cara. Barakallahu fikum. Yang pertama, ru'yatul hilal. Dengan ru'yatul hilal pada malam atau pada tanggal 29 Sya'ban atau Ramadan. Dan kalau seandainya tidak terlihat hilal, maka menggunakan cara yang kedua, ikmalul iddah thalathina yawman, menggenapkan bilangan bulan sampai 30 hari. Inilah barakallahu fikum ketetapan yang ditekankan dan disepakati oleh para sahabat, dan inilah amaliyah mereka, amaliyah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak ada satupun dari mereka barakallahu fikum yang menggunakan cara selain dari dua cara ini. Walaupun pada dasarnya hisab itu sudah ada pada zaman Nabi, sudah ada pada zaman Nabi, akan tetapi Nabi SAW tidak menggunakannya. Ada beberapa sahabat, beberapa orang pada zaman beliau bisa barakallahu fikum mengetahui naam ilmu nujum, akan tetapi mereka tidak menggunakannya, tidak menggunakannya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seandainya ada sebuah hadis, Nabi mengatakan inna qaumun la naktubu wa la nahsub. Inna qaumun la naktubu wa la nahsub, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan kami adalah umat yang tidak menulis dan tidak menggunakan hisab. Nabi SAW adalah seorang ummi. Seorang ummi tidak bisa baca tulis, tidak bisa baca tulis. Nah, dan ini salah satu bukti bahwa Nabi SAW adalah shadiq, seorang yang jujur. Bagaimana seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa baca tulis, akan tetapi bisa menyebutkan dan menyampaikan Al-Quran barakallahu fikum, yang mana Al-Quran ini memiliki bahasa yang sangat tinggi, memiliki bahasa yang sangat tinggi, yang tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh seorang yang ummi. Menunjukkan bahwa itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan inna qaumun la naktubu wa la nahsub, kami adalah orang-orang yang tidak menulis, baca tulis, dan la nahsub, tidak menggunakan hisab. Ahlul hisab, mereka-mereka yang menggunakan hisab dalam penentuan awal Ramadan, al-awal Syawal, mereka berdalihkan bahwa Nabi SAW maksud la nahsub di sini tidak menggunakan hisab adalah maknanya tidak bisa berhitung. Kata mereka, tidak bisa berhitung. Barakallahu fikum. Kata mereka, bukan tidak berhisab, tidak berhitung. Nah, sungguh ini adalah pemahaman yang sangat salah. Nabi SAW bukan orang yang tidak bisa berhitung. Bukan orang yang tidak bisa berhitung. Barakallahu fikum. Banyak sekali riwayat-riwayat Nabi mengatakan Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu hakadha, begini, begini, dan begini. Satu bulan berapa jadinya? 29. Nah, bisa berhitung Nabi SAW. Dan juga dalam perang, nah, perang Uhud, begitu pula perang Badar, beliau SAW bisa memperkirakan jumlah pasukan musuh dengan mempertanyakan berapa sapi yang mereka sembelih dalam sehari, berapa onta yang mereka sembelih dalam sehari. Nah, berarti kalau mereka menyembelih sekian sapi dalam sehari, berarti jumlah mereka kurang lebih sekian, kata Nabi SAW. Dan itu disebutkan di dalam siar atau di dalam sirah Nabi SAW. Nah, dan sudah kita sebutkan fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa menggunakan hisab dalam penentuan awal Syawal dan awal Ramadan menyelisihi kesepakatan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, menyelisihi kesepakatan para sahabat. 6. Padahal mereka adalah khairul qurun, khairul qurun. Kemudian juga kita sudah sebutkan perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang apakah masing-masing daerah memiliki matla' sendiri atau nam apabila sudah terlihat hilal pada satu daerah itu mewakili daerah yang lainnya. Apabila sudah terlihat hilal pada satu negeri, maka itu mewakili hilal atau mewakili negeri yang lainnya. Sudah kita sebutkan barakallahu fikum, pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa masing-masing dari setiap daerah memiliki matla' sendiri. Memiliki matla' sendiri. Maksud matla' di sini adalah barakallahu fikum, untuk melihat hilal. Sehingga oleh karena itu apabila suatu daerah telah melihat hilal, maka tidak diharuskan bagi daerah lain untuk mengikuti ru'yah dari daerah yang melihat hilal tersebut. Dan sudah kita sebutkan dari hadis 6 barakallahu fikum tentang kisah Quraib yang bertemu dengan Abdullah bin Abbas di kota Madinah, yang mana Quraib datang dari Syam atas keperluan dari Ummul Fadl, atas tugas yang diamanatkan kepada beliau dari Ummul Fadl barakallahu fikum, Ummul Fadl bintul Harith, yang mana mereka ahlus Syam. Quraib menceritakan bahwasannya ahlus Syam dan orang-orang yang bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan melihat hilal pada malam Jumat, pada malam Jumat, sementara Abdullah bin Abbas melihat pada malam Sabtu barakallahu fikum. Kemudian Quraib bertanya, mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, kenapa engkau tidak mencukupkan dengan ru'yah Muawiyah? Nah, maksudnya kenapa tidak mengikuti ru'yahnya Muawiyah ahlus Syam yang terlebih dahulu melihat hilal? Maksudnya hitungan awalnya dimulai dari barakallahu fikum ru'yah yang terjadi di negeri Syam. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, la hakadha, tidak, beginilah yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kami. Nah, tidak, kata Abdullah bin Abbas. Jadi ahlus Syam diceritakan oleh Quraib bahwa mereka melihat hilal pada malam Jumat, sementara ahlul Madinah diantaranya Abdullah bin Abbas melihat hilal pada malam Sabtu, pada malam Sabtu. Yakni ahlus Syam melihat hilal lebih awal satu hari daripada ahlul Madinah. Kemudian Abdullah bin Abbas selaku dari penduduk kota Madinah mengatakan, "Fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 aw narahu." Kami akan terus berpuasa sampai kami menyempurnakan bilangan 30 hari atau sebelumnya kami melihat hilal, yaitu pada tanggal 29-nya. Maksudnya Abdullah bin Abbas menghitung hari berpuasanya pada hari Sabtu. Beda dengan 6 Ahlus Syam berpuasa mulai dari hari Jumat, dan hitungan hari barakallahu fikum dimulai dari hari Jumat. Kemudian ditanyakan oleh Quraib, kenapa engkau tidak mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah? 6. Menghitung harinya dimulai dari hari Jumatnya, bukan dari hari Sabtu. Barakallahu fikum. Kata Abdullah bin Abbas, la, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Tidak begitu. Demikianlah yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, kata 6 Abdullah bin Abbas. Jadi hadis ini 6 dijadikan oleh dalil oleh orang-orang yang mengatakan, di antaranya adalah Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa masing-masing daerah memiliki ru'yah sendiri. Apabila hilal terlihat pada satu daerah, maka tidak diharuskan bagi daerah yang lain untuk mengikutinya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, dan di akhirnya Abdullah bin Abbas, perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ini, beliau menisbatkannya kepada Rasulullah SAW. Hakadha amarana Rasulullah SAW. Demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kami, kata Abdullah bin Abbas. Ini dalil yang paling kuat yang disebutkan oleh pendapat yang pertama ini. Adapun pendapat yang kedua, pendapat yang didukung oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan bahwa naam semua daerah itu satu matla', semua daerah itu satu matla', sehingga apabila telah terdengar kabar berita bahwa pada satu daerah telah terlihat hilal, maka wajib bagi semua daerah yang lain yang ada di penjuru bumi ini untuk mengikuti ru'yah tersebut, untuk mengikuti ru'yah tersebut. 6. Beliau berdalilkan dengan hadis yang ma'ruf, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. 6. Berpuasalah kalian ketika melihatnya dan berbukalah kalian ketika melihatnya. Kata beliau, fahada khitabun li jami'il ummah. Ini khitab Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum mengajak kepada seluruh umat. Kama anna ru'yatal wahid karru'yah li ahlil balad. Ibarat ru'yahnya satu orang itu sama, itu berlaku bagi semua penduduk daerah. Kanati ru'yati fil balad karru'yati fi kullil balad. Fi kullil bilad. Begitu pula ru'yah pada satu daerah, maka itu mewakili daerah-daerah yang lain. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah menukilkan ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, فَالضَّابِتْ أَنَّ مَدَارَ هَذَا الْأَمْرِ عَلَى الْبُلُوغِ. Landasan dalam hal ini adalah barakallahu fikum, dalam perkara ini urusannya itu tergantung dari al-buluh, sampainya berita, sampainya informasi tentang terlihatnya hilal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihatnya. Faman balaghahu annahu ru'ya thabata fi haqqihi min ghairi tahdidin bimasafatin aslan. Barang siapa sampai kepadanya berita bahwa hilal telah terlihat. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, landasan dalam perkara ini adalah sampainya informasi bahwa hilal telah terlihat. Nah, beliau berdalilkan dengan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihatnya dan berbukalah kalian ketika melihatnya. Barakallahu fikum. Sehingga barang siapa yang sampai kepadanya informasi bahwa hilal telah terlihat dimanapun dia berada, maka telah berlaku kepadanya kewajiban untuk melaksanakan ibadah shaum tanpa ada batasan. tanpa ada batasan daerah, tanpa ada batasan daerah tertentu, tanpa ada batasan jarak tertentu. Barakallahu fikum. Pendapat yang pertama tadi yang mengatakan bahwa masing-masing daerah memiliki matla, mereka juga berbeda pendapat. Naam. Batasan, barakallahu fikum, daerah satu matlak itu bagaimana? Naam. Ada yang mengatakan masafatu safrin, safarin, jaraknya adalah jarak safar. Jaraknya adalah jarak safar. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yang mana beliau menukilkan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qala rahimahullah. Begitu pula nam di tempat yang lain Syekhul Islam juga mengatakan pada kesempatan yang lain, wa man haddada dzalika bimasafati qasrin aw iklimin faqawlu mukhalifun lil aqli wasyar'i. Barang siapa yang membatasi daerah, wilayah, perwilayah dengan jarak qasr, maksudnya dengan jarak safar, aw iklimin, atau dengan jarak, barakallahu fikum, iklim cuaca yang berbeda. Nah, kalau sudah berbeda iklimnya, nah, berarti berbeda pula matla'nya. Katanya, barang siapa yang membatasi dengan hal ini, faqauluhu mukhalifun lil aqli wasyar'i, maka pendapatnya ini menyelisih akal dan syariat. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Siddiq Hasan Khan di dalam kitabnya Ar-Rawdatun Nadiyah, wa idza ra'ahu ahlu baladin lazima sa'irul biladi al-muwafaqah. Apabila penduduk sebuah daerah telah melihatnya, maka diharuskan bagi daerah yang lain, wilayah yang lain untuk mengikuti ru'yah tersebut. Dalilnya adalah al-ahadith al-musarraha bisyami liru'yatihi wal-iftari liru'yatihi. Dalilnya adalah barakallahu fikum hadith yang kita sebutkan tadi, perintah untuk berpuasa ketika melihatnya dan berbuka ketika melihatnya. Wahiya khitabun li jami'il ummah. Dan pada hadis ini Nabi SAW tidak membedakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nabi SAW melakukan khitab, mengajak bicara kepada seluruh umat Islam. Faman ra'ahu minhum fi ayyi makanin kana dzalika ru'yatan li jami'ihim. Barang siapa yang melihatnya dari kaum muslimin di tempat manapun, maka ru'yah tersebut berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Apabila sebagian dari kaum muslimin telah melihatnya, maka ru'yah tersebut berlaku bagi kaum muslimin yang lainnya. Nah, kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah lalu bagaimana dengan hadis Quraib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah tentang pernyataan Abdullah bin Abbas? Naam, hadis yang sahih. Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Tamamul Minnah, inna haditha ibni Abbasin warada fi man sama ala ru'yati baladihi thumma balagahu fi athna'i ramadhan annahum ra'aw al-hilala fi baladin akhar qablahu biyaumin fa fi hadhil halah yastamiru fi siyam ma ahli baladihi hatta yukmilu 30 aw yaru ilahahum hilalahum wa bidhalika yazulul ishkal. Sesungguhnya hadith Abdullah bin Abbas itu terkait dengan orang-orang yang berpuasa atas ru'yah dari negerinya, dari daerahnya. Dia menjalankan ibadah puasa, shaum, berdasarkan ru'yah yang terjadi di daerahnya. Kemudian di tengah bulan Ramadan, baik itu tanggal 9, 10, 11, pertengahan bulan Ramadan, sampai kepada dia berita bahwa di daerah lain telah terlihat hilal satu hari sebelum mereka. Sebagaimana kejadian yang terjadi, Ahlul Madinah melihatnya pada malam Sabtu, sementara Ahlus Syam melihatnya pada malam Jumat. Pertengahan bulan Ramadan sampai berita kepada Abdullah bin Abbas bahwa hilal telah terlihat di Syam sehari sebelum mereka melihat hilal. Maka dalam keadaan ini, maka dalam keadaan seperti ini, barakallahu fikum, orang yang melihat yaitu Ahlul Madinah, di sini Ahlul Madinah yang bersama Abdullah bin Abbas, yastamirru fis siyami, melanjutkan puasa bersama dengan penduduk dari daerahnya sampai dia menyempurnakan 30 hari atau melihat hilal sebelumnya. Barakallahu fikum. Jadi maksudnya di sini adalah Abdullah bin Abbas tidak mengikuti ru'yah dari Muawiyah bin Abi Sufyan karena dia memulai ibadah shaum Ramadan berdasarkan ru'yah yang terjadi di daerahnya, dan informasi tentang ru'yah yang terjadi pada di negeri Syam tidak sampai kepada penduduk kota Madinah. Andai kata, jadi pemahamannya di sini, andai kata Abdullah bin Abbas melihat sampai berita kepadanya tentang ru'yah yang terjadi di negeri Syam, maka niscaya beliau akan mengikuti ru'yah yang terjadi di negeri Syam tersebut. Barakallahu fikum. Jadi maksudnya di sini sudah kadung mengikuti ru'yah yang terjadi di daerahnya, dan informasi tentang ru'yah yang terjadi di negeri Syam tidak sampai kepada mereka. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, dia mengikuti ru'yah, barakallahu fikum, yang mereka memulai ibadah puasa dengan ru'yah tersebut. Ini yang pendapat yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ala kulli hal, para ulama, baik itu dari mereka-mereka yang menyatakan pendapat yang pertama, begitu pula pendapat yang kedua, baik itu Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga Al-Imam Al-Albani rahimahullah, menganjurkan untuk berpuasa dan berbuka bersama imam, bersama pemerintah. Bahkan tujuannya apa? Tujuannya agar kaum muslimin ini bersatu di atas sebuah amalan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, "Shaumukum yawma yasumun nas wa fitrukum yawma yuftirun nas." Puasa kalian adalah bersama dengan puasanya kaum muslimin yang lainnya, begitu pula untuk berbukanya. Disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab As-Sahihah, beliau menyebutkan riwayat dari Masruq. Dari Masruq, "Dakhaltu ala Aisyah yawma Arafah." Saya datang kepada Aisyah pada hari Arafah. Kemudian Aisyah mengatakan, "Isku masruqan suwaikan." Berikan makanan kepada Masruq, kata Aisyah radhiyallahu anha. "Fakultu inni lam yamna'ni an asuma al-yawma illa anni khiftu an yakuna yawman nahar." Masruq mengatakan, "Sesungguhnya tidak menghalangi saya untuk berpuasa pada hari ini kecuali dikarenakan saya khawatir hari ini sudah masuk hari nahar." Saya khawatir hari ini sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Tadi diceritakan bahwa ketika itu adalah hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Ketika Masruq datang kepada Aisyah, dan Masruq ketika itu tidak berpuasa, tidak melaksanakan ibadah shaum yaumu Arafah. Alasannya karena saya khawatir jangan-jangan sekarang ini sudah tanggal 10, sudah yauman nahar, Faqalat Aisyah, berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, an-nahru yawma yanharun nas wal fitru yawma yuftirun nas. Nahar, hari nahar Idul Adha itu adalah hari di mana kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin melaksanakan hari raya Idul Adha. Wal fitru yawma yuftirun nas, begitu pula 6 hari raya Idul Fitr bersama dengan hari raya yang diamalkan oleh kaum muslimin bersama pemerintahan kaum muslimin. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani mengatakan wa hadza sanadun jayyidun. Sanadnya bagus, baik. Nah, yakni beliau mensahihkan. Qala Tirmidzi akibal hadis. Berkata Imam At-Tirmidzi setelah menyebutkan hadis ini, wa fassara ba'du ahli al-ilmi. Ini masih yang dinukilkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari kitabnya As-Sahih. Wa fassara ba'du ahli al-ilmi hadzal hadits. Faqala inna ma'na hadzal shaum wal fitr ma'al jama'ah wa idhamin nas. Sebagian dari ahlul ilm menafsirkan hadits ini, hadits kisah dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan hanyalah makna dari hadis ini, maksudnya adalah berpuasa dan berbuka itu bersama dengan jamaah dan bersama dengan mayoritas kaum muslimin. Maksudnya bersama dengan kaum muslimin, bersama dengan pemerintahan kaum muslimin. Wa qala San'ani fi Subulis Salam. 6. Ini masih yang ternukil dari kitab As-Sahihah. Berkata Al-Imam As-San'ani di dalam kitabnya Subulus Salam, fihi dalilun ala annahu yu'tabaru fi thubutil 'id al-muwafaqatu lin-nas wa anna al-mutafarrid bi ma'rifati yawm al-'id bir-ru'yah yajibu 'alayhi muwafaqatu ghairihi wa yulzimuhu hukmuhum fi sholati wal-iftari wal-udhiyah. Padanya terdapat dalil bahwasannya yang dijadikan i'tibar, yang dijadikan sebagai tolak ukur pada penetapan hari raya Id adalah kebersamaan bersama kaum muslimin, bersama pemerintah kaum muslimin. Dan bahwasannya barang siapa yang mengetahui bahwasannya satu orang atau beberapa orang yang mengetahui tentang datangnya hari Id dengan ru'yah, maksudnya dia melihat ru'yah sendiri, maka harus bagi dia untuk mengikuti yang lain. Walaupun dia sendiri melihat hilal, dia harus mengikuti yang lain. Barakallahu fikum. Dan diharuskan pula hukum seperti ini baginya terkait dengan sholat, iftar, dan al-udhiyah. Begitu pula yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fihi raddu ala man yakul inna man arafa tulu'al qamari bitakdiri hisabil manazil jazalahu an yasuma wa yuftir. Di dalam hadis ini terdapat bantahan bagi orang yang mengatakan barang siapa yang mengetahui tentang terbitnya qamar, terbitnya bulan dengan perhitungan hisab al-manazil, maka boleh bagi dia untuk berpuasa dan berbuka dengan pengetahuan hisab tersebut. Duna man lam ya'lam. Wakila inna syahid al-wahid idza ra'a al-hilal wa lam yahkum al-qadi bi syahadatihi annahu la yakunu hadza lahu sauman kama lam yakun linnas. Sesungguhnya yang jadi pembahasan penting di sini adalah satu orang apabila dia melihat hilal sementara pemerintah tidak mengakui persaksian dia tersebut, maka persaksian tersebut tidak memberikan hukum tentang datangnya ibadah shaum ataupun berakhirnya ibadah shaum. Kama lam yakun linnas, hal ini juga tidak berlaku bagi kaum muslimin yang lainnya. Naam. Barakallahu fikum. Dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah setelah beliau menukilkan banyak perkataan dari para ulama tentang pembahasan ini, beliau mengatakan wa hadzal ma'na huwal mutabadir minal hadithi. inilah dan makna inilah yang bisa diambil dari hadis ini, dari hadis masruq tentang apa yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa yu'ayyiduhu ihtijaju Aisyah bihi ala masruq hinam tana'a min siyami yaumi Arafah khasyata an yakuna yahr. Dan lebih menguatkan lagi bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berdalilkan dengan hadis tersebut, berdalilkan di hadapan masruq dengan hadis tersebut ketika masruq enggan untuk berpuasa pada hari Arafah kelantaran beliau khawatir kalau seandainya hari tersebut adalah tanggal 10 Zulhijjah. Fabayyanat lahu annahu la ibrata bi ra'yihi wa anna alaihi ittiba'ul jama'ah. Dan Aisyah menjelaskan kepadanya bahwa pendapat masruq itu tidak bisa dipakai, tidak bisa diambil ibrah, dan yang diharuskan bagi masruq adalah mengikuti jamaah, mengikuti kaum muslimin, mengikuti pemerintah kaum muslimin. Faqalat, kemudian Aisyah mengatakan an-nahru yawma yanharun nas wal fitru yawma yuftirun nas. Nah, hari nahar adalah yaitu Idul Adha ketika kaum muslimin mengamalkannya, begitu pula pada hari raya Idul Fitri bersama dengan kaum muslimin, yaitu bersama dengan pemerintah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Al-Albani melanjutkan wa hadza huwa al-la'iq bisyari'ati samhah allati min ghayatiha tajmi'un nasi wa tauhidi sufufihim. Inilah yang layak terkait dengan syariat yang mudah ini, yang lapang ini, yang mana tujuannya adalah menyatukan kaum muslimin, menyatukan saf-saf mereka. Wa ib'adihim an kulli ma yufarriqu jam'ahum minal ara'il fardiyah, dan menjauhkan mereka dari segala hal yang bisa memecah persatuan mereka dari pendapat-pendapat individu. Fala ta'tabiru syari'atu ra'yal fardi, dan syariat ini tidak menganggap pendapat satu orang individu walau kana sawaban fi wajhati nadharihi. Dalam hal ini syariat tidak, barakallahu fikum, menilai dari pendapat satu orang. Nam, walaupun dari sisi pandangannya dia berada di atas kebenaran. Fi ibadatin jam'iyah, terkait dengan ibadah yang dilaamalkan secara jamaah, secara berjamaah. Kasawmi, barakallahu fikum, wa ta'yi kasawmi wal'idi wa salatil jamaah, terkait seperti ibadah saum, ibadah salat id dan salat jamaah. Ala tara anna sahabah radhiyallahu anhum kana yusalli ba'duhum wara'a ba'd wa fihim man yara anna mas'al mar'ah wal adwa wa khurujad dam min nawakidil wudud. Tidaklah engkau melihat bahwasanya para sahabat, mereka di antara mereka salat di belakang sebagian sahabat yang lain, yang mana di tengah-tengah mereka terjadi perbedaan pendapat terkait dengan ibadah salat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Barakallahu fikum, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, sementara yang lain mengatakan tidak. Keluarnya darah ada yang mengatakan membatalkan wudu. Sebagiannya lagi ada yang tidak, wa minhum man la yara dzalik, dan sebagian mereka ada yang tidak berpendapat demikian. Wa minhum man yutimmu fis safar wa minhum man yaksus man yuqassir. Di antara mereka ada yang menyempurnakan salat ketika safar dan ada di antara mereka yang mengqasar. Falam yakun ikhtilafuhum hadza wa ghairuhu liyamna'ahum minal ijtima'i fis salati wara'al imamil wahid. Perbedaan pendapat mereka dalam hal ini tidak menjadikan mereka enggan untuk berkumpul dalam satu ibadah salat secara berjamaah. Nah, barakallahu fikum. Misalnya mungkin di antara sahabat ada yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudu, sementara imamnya tidak. Nah, barakallahu fikum. Dalam hal ini, walaupun si makmum mengatakan berpendapat bahwa imam itu sebenarnya wudunya telah batal, tetap mereka sholat di belakang imam tersebut. Barakallahu fikum. Dan terkait pula dengan pendapat-pendapat yang lain, dan hal ini tidak menghalangi mereka untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Dan masih panjang di sini apa yang disebutkan oleh Naam al-Imam al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya As-Sahihah. Barakallahu fikum. Lalu apa hukum bagi orang yang melihat hilal sendiri, Naam, sementara persaksian dia tidak diakui oleh pemerintah? Persaksian dia tidak diakui oleh pemerintah. Yang dahulu pernah terjadi beberapa tahun yang lalu di negeri kita ini. Naam, barakallahu fikum. Al-Imam Al-Albani rahimahullah menukilkan, Naam, di dalam kitabnya Tamamul Minnah. Naam, kitab Tamamul Minnah ini adalah ta'liq terhadap kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq. Naam, yang mana Sayyid Sabiq mengatakan wattafaqat a'immatul fiqhi 'ala man absara hilal as-shaum wahdahu an yasum. Telah sepakat para imam fuqaha, barang siapa yang melihat hilal seorang diri, maka dia harus untuk berpuasa. Naam. Fa'akul, kata Al-Imam Al-Albani, hadza laisa 'ala itlaqihi. Ini tidak mutlak seperti ini, kata Al-Imam Al-Albani. Bal fihi tafsilun, bahkan dalam hal ini ada rinciannya. Dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi fatwa lahu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam salah satu fatwa beliau. Idza ra'a hilal as-shaum wahdahu au hilal al-fitri wahdahu, fahal alaihi an yasuma biru'yati nafsihi au yuftiru biru'yati nafsihi, am la yasuma la yuftiru illa ma'an nas, ala thalathati aqwalin hiya thalathu riwayatin an imam an Ahmad. Apabila seorang melihat hilal shaum atau hilal fitr seorang diri, apakah dia berpuasa atau berbuka dengan ru'yah tersebut atau tidak? Naam, kecuali bersama pemerintah kaum muslimin. Dalam hal ini ada tiga pendapat, yang mana tiga pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad. Kemudian Al-Imam Al-Albani menyebutkan pendapat yang ketiga. Naam, wa thalif yasumu ma'an nas wa yuftiru ma'an nas, berpuasa bersama pemerintah kaum muslimin dan berbuka bersama pemerintah kaum muslimin. Wa hadza adharul aqwal, inilah pendapat yang paling benar. Li qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, shaumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudhahun. Puasa kalian adalah bersama pada hari di mana kalian semua berpuasa, berbuka kalian adalah kalian pada hari kalian semua berbuka, begitu pula Idul Adha kalian adalah pada hari di mana kalian semua melakukan Idul Adha. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala wa fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadis fa qala inna ma ma'na hadza as-shaum wal fitru ma'al jama'ah wa idhamin nas. Hanyalah makna dari hadis ini yaitu berpuasa dan berbuka bersama jamaah, bersama pemerintah dan mayoritas kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah, lakin man kana fi makanin, akan tetapi, ini rinciannya, akan tetapi barang siapa yang berada pada satu daerah yang mana tidak ada seorang pun selain dirinya, kemudian dia melihat seorang diri hilal, fa innahu, barakallahu fikum, maka dia berpuasa, dia mengamalkan ru'yah tersebut dikarenakan tidak ada orang yang bersama dengannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.